Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwanatina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Badaiul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik At-Ta'nith, pembahasan tentang At-Ta'nith. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Alamatu ta'nithi ta'un aw alif. Alamatu ta'nithi ta'un aw alif. Wa fi asamin qadarta kalkatif. Wa fi asamin qadarta kalkatif. Wa yu'afu taqdiru bil dhamiri. Wa yu'afu taqdiru bil dhamiri. Wa nahwihi qaratti fi tasghiri. Wala tali fariqatan fa'ula. Wala tali fariqatan fa'ula. Asan walal mif'ala wal mif'ila. Asan walal mif'ala wal mif'ila. Kadaka mif'alun wa ma talihi. Kadaka mif'alun wa ma talihi. Talfa'i min difasududun fihi. Wa min fa'ilin qatilin intabih. Wa min fa'ilin qatilin intabih. Mausufahu ghaliban tamtani. Mausufahu ghaliban tamtani. Wa alifu ta'nithi dhatu qasri. Wa alifu ta'nithi dhatu qasri. Wadatu maddin nahu'un dal-ghurri. Wadatu maddin nahu'un dal-ghurri. Walistiharu fi mabanil ula. Walistiharu fi mabanil ula. Yubdihi waznu uraba wattula. Yubdihi waznu uraba wattula. Wa ma'ata wa waznu fa'la jam'a. Au masda'an au sifatan kasab'a. Au masda'an au sifatan kasab'a. Wa kahuba'a summaha sibat'a. Wa kahuba'a summaha sibat'a. Dika wa khissi sama'al kufur'a. Dika wa khissi sama'al kufur'a. Kadaka khullai toma'as syukara. Wa'zuri ghairi hadis indara. Wa'zuri ghairi hadis indara. Limadiha fa'la'u af'ila'u. Limadiha fa'la'u af'ila'u. Mutalathal aini wa fa'la'la'u. Mutalathal aini wa fa'la'la'u. Thumma fi'alan fu'lulan fa'ula. Wa fa'ila'u fi'liya maf'ula. Wa fa'ila'u fi'liya maf'ula. Wa mutlaqal aini fa'ala wa gada. Wa mutlaqal aini fa'ala wa gada. Mutlaqal fa'i fa'ala'u uhida. Mutlaqal fa'i fa'ala'u uhida. Nah, pembahasan tentang At-Ta'nith fihi masail. Al-mas'alatul ula li ta'nithi thalathu alamat. Ta'nis memiliki tiga tanda. Maksudnya, lafaz itu dianggap muannats jika memiliki salah satu dari tiga tanda berikut. Al-awwal at-ta'ul marbutatu nahu Fatimah. Yang pertama adanya tak marbutah seperti Fatimah tu, Aisyah tu, Khadijah tu. Asani alif ta'nith al-maqsurah nahu Salma. Yang kedua adanya alif ta'nith maqsurah seperti Salma, Farha, Asalis alif ta'nith al-mamdudah. Adanya alif ta'nith mamdudah nahu Hasna'u, Zakaria'u, Baidau, Saudau. Baik. Al-mas'alatu athaniyah at-ta'ul marbutatu talhaqus sifat tafriqatan bainal mudzakkar minna wal muannas. Tak marbutah kalau masuk pada isim sifat, maka sebagai pembeda antara mudzakkar dan muannas. Artinya kalau ada tak marbutahnya, sifat itu muannas. Kalau tidak ada tak marbutahnya, berarti sifat tersebut mudzakkar. Nahu 'alim wa 'alimah, Mahmud wa Mahmudah. Alim mudzakkar, 'alimah muannas. Mahmud mudzakkar, Mahmudah muannas. Al-mas'alatu ats-tsalitsa la tadkhulu hadhihi at-ta' fi khamsati awsat. Ta' marbutah tidak bisa masuk pada lima wazan berikut. Dikarenakan wazan ini berfungsi untuk mewakili mudzakkar dan muannas sekaligus, ya. Sehingga tidak perlu dikasih ta' marbutah. Al-awwal fa'ulun bermakna fa'il, wazan fa'ul yang semakna dengan wazan fa'il. Nahu rajulun soburan wa maratun soburan. Tak perlu soburatun karena wazan fa'ulun bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Athani fa'il bermakna maf'ul. Yang kedua wazan fa'il yang semakna dengan wazan maf'ul. Nahu rajulun jarihun wa imra'atun jarihun wal makna majruh. Jarih artinya majruh, itu yang terluka. Atsalis mif'al. Yang ketiga wazan mif'al. Nahu rajulun minhar wa imra'atun minhar atau mifdal, ya. Arabit mif'ilun. Yang keempat wazan mif'il. Nahu rajulun mi'tirun wa imra'atun mi'tirun. Al-khamis mif'al. Nahu mid'as. Nah ini lima wazan ini digunakan untuk mensifati mudzakkar dan muannas sehingga tidak butuh tak marbutah sebagai pembeda. Karena fungsi tak marbutah kalau masuk pada sifat apa itu? At-tafriqah bainal mudzakkar minha wal muannas, untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Al-mas'alatu arabiyah ta'ti hadhihi ta'u li faslin wahid minal jinsi. Tak marbutah juga berfungsi untuk menjelaskan satu dari jenis tertentu. Jadi isim jenis akan menunjukkan makna banyak. Kalau dikasih tak marbutah maka mengandung arti satu dari mereka. Nahu tamrun wa tamratun. Tamrun kurma, jenis kurma. Ini bermakna banyak. Tamratun sebutnya kurma. Syajaran pepohonan. isim jenis pohon banyak. Syajaratun sebatang pohon. Samran wah buah-buahan jenis buah-buahan sifat banyak. Kalau samratun satu buah. Al-Khamisah ta'ti hadi ta'lil mubalaghah. Tak marbutah juga terkadang mengandung makna mubalaghah. Nahwu allamah itu orang yang sangat alim atau pakar. Fahamatun orang yang cerdik, yang cerdas ya. Nah, sangat cerdas fahamah. Sangat mudah paham ya. As-sakisah ta'tiha ditta'u badalan min ya'i mafa'il. Tak mahbutoh juga berfungsi sebagai ganti dari ya' yang dibuang dari wazan mafa'il. Lahu jahajihah wal aslu jahajihu. Jadi asalnya jahajihu ya'nya diganti dengan tak perputoh jahajihatu. Nah, tidak ada fungsi perubahan makna, hanya ganti ya dari ya wazan mafa'il. As-sabi'ah ta'tiha ditabadalan min ya'in nisbah. Tak marbuto juga bisa berfungsi sebagai ganti dari ya nisbah. Nahu damasikah wal aslu dimaski. Jadi kalau dimaski ya jelas orang Damaskus. Nah, kadang yang nisbahnya dibuang diganti dengan tak ya. Ini fungsinya sama dengan ya nisbah. Damasikah itu orang Damaskus. Asaminah ta'ti hadhi ta'i iwabon min fa'il kalima al-mahdufa au min ainiha al-mahdufa au min lamiha al-mahdufa. Tak marbuto ini juga bisa dipakai sebagai ganti dari fa' kalimah yang dibuang atau ain kalimah yang dibuang atau lam kalimah yang dibuang. Berawal yang pertama ini sebagai ganti dari fa' kalimah yang dibuang. Idatun wal asru wa'dun. Wa'ada yaitu idatan. Asalnya kan wa'dan. Nah, wawunya dibuang diganti dengan tak marbutoh idatun. Wasani yang kedua ya ini mengganti posisi ain kalimah yang dibuang. Nahu iqamah wal asru iqwamun. Aqama yukimu iqwaman. Jadi iqamah tadi ain kalimah yang dibuang tadi diganti dengan apa ini? Tak marbutoh. Wasalis yang ketiga mengganti lam kalimah yang dibuang. Nahu lughah wal aslu lughun. Nah, baik. At-tasi'ah masalah yang kesembilan. Auzanul maksurah 12. Wazan-wazan maksurah, isi maksurah. Nah, yang mana mengandung alif taknis maksurah ada 12. Semuanya muannas ya, karena mengandung alif taknis maksurah. Al-awwal fu'ala nahu uraba. Al-thani fu'la nahu tuma khubla. Al-thalis fa'ala nahu ba'da ma'ata. Al-rabi fa'la nahu qatla jaha da'wa sakra. Al-khamis fu'ala nahu khubara. Al-sadis fu'ala nahu summaha. Al-sabi fi'alla nahu sibatra. Difakko Al-Thamin fi'la nahu dikra. Al-Tasik fi'ila nahu khithitha. Al-Asik fu'ulla nahu ufu'ra. Al-Hadiasa fu'ayla nahu khullayta. Al-Taniasa fu'ala nahu suqara khubara. Semuanya ini adalah isim maksur yang mengandung alif alif maksura. Wasal-wasal ini mu'anas semua. Al-Asyah masyhuru awzanil mamdudah sab'at asyah. Wasal-wasal isim mamdud yang terkenal ada 17. Semuanya dianggap sebagai mu'anas. Kenapa ini? Diakhiri dengan apa ini? Alif ta'nis mamduda. Nahu fa'la'u, nahu suhra'u, hamra'u, sauda'u. Athani af'ala'u, nahu al-arba'a'u. Athalis af'ila'u, nahu al-arbi'a'u. Arabi af'ula'u, nahu al-arbu'a. Ya, ini bacaannya begitu. Al-arba'a, al-arbi'a, al-arbu'a. Itu hari Rabu. Al-khamis fa'lala'u nahu akrabau. Al-sadis fi'ala'u nahu kisasa'u. Al-sadis asabik fu'lula'u nahu kurfusa'u. Al-thamin fa'ula'u nahu asura'u. Al-tasik fa'ila'u nahu qasi'a'u. Al-asir fi'liya'u nahu kibriya'u. Al-hadiasah maf'ula'u nahu masyukha'u. Al-thaliasah fa'ala'u nahu barasa'u. Al-thalithasah fa'ila'u nahu qari'tha'u. Qari'tha'u. Al-rabiasah fa'ula'u nahu dabuqa'u. Al-khawisasah fa'ala'u nahu khawfaqa'u. Al-salisasah fi'ala'u nahu siyara'u. Al-sabiasah fu'ala'u nahu khuyala'u. Semuanya ini diakhir dengan alif ta'nis mamdudah. Dianggap sebagai apa ini? Wasal-wasal mu'anas. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pertanyaan, apakah isim jenis itu kiasi atau sama'i? Demikian buat isim jam'i. Maksudnya kiasi atau sama'i. Nah, jadi isim jenis ini tidak ada wasan-wasan tertentu, ya. Tapi terkait dengan benda-benda yang bisa dideteksi dengan panca indera, sama isim jenis, ya. Nah. Baik. Atau yang berupa apa ini? Maksudnya sulasi. Nah. Nah, terkait dengan hal-hal yang bersifat apa ini, abstrak seperti ilmu ya, fadlun dan lain-lain, ya, namanya isim jenis. Demikian juga sebelum jam baru. Jadi kalau istilah kiasi sama-sama itu ada wazan, ya, wazannya kiasi atau samai. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi bentuknya, macam-macamnya, maka subjenis itu ada yang samai, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, semua benda yang bisa dideteksi dengan panca indera, namanya subjenis. Yang adapun yang kiasi ini masdar, ya. Nah, baik, termasuk subjenis. Kenapa disebut dengan kiasi? Karena kuasanya jelas. Nah, wallahu ta'ala ala biswab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ada perhentian hari Kamis, ya. Nah, dipersiapkan lagi banyak-banyak kerja, banyak-banyak berdoa. Barakallahu subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.